gelombang mengguncang, landaskan hatiku yang kian bimbang. Ku coba teguhkan harapan yang tersisa untuk cintamu. Sangka yang akan menyiksamu dan terjang berliku. Tak peduli pasirnya melukai, aku pasrah dalam rangkulnya. Bila cinta berlumur dusta, aku tenggelam dalam kerumunnya. Sebab dia memberi surya, walau dia beri menyalipku. Thank you. Thank you. Semakin gelap celah kehidupan. Thank you.

cinta. Aku terkurung sendiri, tak ada jalan keluar. Dinding ini terlalu tebal untuk dihancurkan. Aku jatuh cinta lagi, yeah. Ingin ku hatikan tetapi sia-sia. Ingin ku hatikan tetapi sia-sia. Kapan berakhir? Oh,